kasur kamu. Dari jutawan sampai duda ganteng bandar minyak. Aneh kenapa nona kau pilih aku yang penganggur. Pas-pasan sampai kelas 2 kurang biaya. Bapakku sopir taksi gelap, ibuku tukang jual lalap. Penghasilan tak menentu, mana ada buat aku. Ku tak mampu ajak kamu nonton, ku tak mampu traktir kamu makan. Paling bisa cuma ngawal atau jadi tukang pukul. Dua, dua, dua, dua. Walau hidupku miskin, sumpah demi Tuhan, demi Rasul, bahagia luar biasa. Karena kau mencintaiku, aku percaya 100% cinta itu tunanetra. Cinta itu memang gila. Nona, aku tahu nona, banyak pria yang naksir kamu. Sampai duda ganteng bandar minyak. Aneh kenapa nona kau pilih aku yang penganggur. Lulusan SMP pas-pasan sampai kelas 2 kurang biaya. Bapakku sopir taksi gelap, ibuku tukang jual lalap. Penghasilan tak menentu, mana ada buat aku. Ku tak mampu ajak kamu nonton, ku tak mampu traktir kamu makan. Paling bisa cuma ngawal atau jadi tukang pukul. Bapakku sopir taksi gelap, ibuku tukang jual lalap. Penghasilan tak menentu, mana ada buat aku. Ku tak mampu ajak kamu nonton, ku tak mampu traktir kamu makan. Paling bisa cuma ngawal atau jadi tukang pukul. Dua, dua, dua, dua, duh. Walau hidupku miskin, sumpah demi Tuhan, demi Rasul, bahagia luar biasa. Dua, dua, dua, dua, duh. Karena kau mencintaiku, aku percaya 100% cinta itu tunanetra.